Lalu bagaimana bisa adanya kemiripan seseorang dengan ayah atau ibunya? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama yang ingin kita ambil dari hadis ini adalah Anas bin Malik, biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau terkenal dengan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Anas bin Malik, beliau mulai membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kemudian Anas bin Malik pada waktu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hampir sekitar 9 sampai 10 tahun. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Anas bin Malik bercerita, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Dalam riwayat yang lain 10 sinin. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan riwayat beliau, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku mengabdi menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Perkara yang menarik dari tatkala Anas bin Malik menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, yaitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uffin wala lima sana'ta wala alla sana'ta. Artinya, aku mengabdi, berbakti, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tersebut tidak pernah mengatakan kepadaku perkataan uff. Uff adalah perkataan istilah orang Arab yang menunjukkan kepada kekesalan. Dan itu adalah perkataan yang paling ringan yang menunjukkan kepada kekesalan. Ini menunjukkan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada orang-orang bawahannya, pembantunya, supirnya, orang tinggal di rumahnya. Orang tinggal itu maksudnya adalah yang mengurus rumahnya. Kemudian pegawai-pegawai bawahannya. Maka ini menjadi pelajaran kepada kita, tidak mengatakan perkataan uff. Kemudian juga wala lima sanata. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tersebut tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik lima sanata, untuk sesuatu yang beliau telah kerjakan. Artinya, kenapa engkau kerjakan ini? Kalau sudah sesuatu terjadi, tidak pernah beliau mengatakan, kenapa engkau kerjakan ini? Maka selesai, karena sudah terjadi. Kalaupun salah, ya sudah, itulah salah. Tidak pernah mengatakan, lima sanata. Kenapa kau bisa terjadi seperti ini? Wala alla sanata. Dan selama 10 tahun tersebut, Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa belum engkau kerjakan? Kenapa belum engkau kerjakan? Ini akhlak-akhlak mulia yang kita dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian, pada hadis yang ke-119 ada biografi sahabat wanita yang bernama Ummu Sulaim. Yang benar di sini adalah Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah. yang benar Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah. Ya, yang benar adalah Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah. Karena kalau kita perhatikan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan ini adalah Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah. Makanya di hadis 119 kita ingin membahas tentang biografi Ummu Sulaim. Ingat ya, keliru itu bukan Ummu Salamah tetapi Ummu Sulaim. Coba perhatikan, Ummu Sulaim itu adalah kunyah, panggilan. Namanya Sahlah binti Milhan. Sahlah binti Milhan namanya. Bagus, anak perempuan dikasih nama anak Sahlah. Sahlah artinya mudah. Sahlah binti Milhan. Kemudian Sahlah binti Milhan ini adalah termasuk wanita dari kaum Ansar. Dan beliau ini adalah ibunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Maka tepat kan? Jadi ada kesinambungan, ada kesamaan antara hadis yang sebelumnya dengan hadis yang setelahnya, 118 dengan 119. Makanya wallahu alam, pendapat yang benar bukan Ummu Salamah tetapi Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau. Jadi Ummu Sulaim adalah sahabat wanita dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa jahiliyah, Ummu Sulaim bersuamikan Malik bin Nadhr. Di masa jahiliyah, Ummu Sulaim bersuamikan Malik bin Nadhr. Kemudian dari inilah keluar Anas bin Malik. Makanya kan Anas bin Malik, karena bapaknya bernama Malik bin Nadhr. Ketika mengetahui Ummu Sulaim meninggal, masuk dalam agama Islam, maka suaminya Malik bin Nadhr pergi ke Syam, ninggalin istrinya. Marah. Istrinya masuk Islam, suaminya marah, pergi ke Syam dan mati di sana. Jadi tidak diceritakan suaminya, bapaknya Anas bin Malik tidak diceritakan masuk Islam. Karena setelah istrinya masuk Islam, dia pergi dari kota Madinah, pergi meninggalkan istrinya ke negeri Syam dan mati di sana. Taib. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lalu ada cerita menarik. Ummu Salamah menjadi seorang janda, ditinggal oleh suaminya, menjadi seorang janda. Ummu Sulaim ditinggal janda oleh suaminya, kemudian dinikahi atau dilamar sebelumnya, dilamar oleh Abu Talhah. Dilamar oleh Abu Talhah. Abu Talhah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dapat menikahi Ummu Sulaim. Dan mahar yang luar biasa yang dijadikan oleh Ummu Sulaim. Apa maharnya? Yaitu maharnya masuk Islam. Nah, ini termasuk, makanya para ulama mengatakan tentang Ummu Sulaim, kanat min a'qalin nisa. Min a'qalin nisa, Ummu Sulaim adalah wanita yang cerdas. Wa athbatahunna qalban, dan termasuk wanita yang paling kokoh hatinya. Wa afdaluhunna adaban wa dinan, dan paling utama agama dan budi pekertinya. Nanti kita akan contohkan bagaimana Ummu Sulaim cerdas, kemudian hatinya kokoh, kuat, kemudian adabnya dan agamanya juga kuat. Kita akan sebutkan nanti. Jadi Ummu Sulaim berkata kepada Abu Thalhah, in aslamta tazawwajtuka wala uridu minka sadaqan ghairahu. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan mau menerima pinanganmu, dan aku tidak menginginkan mahar selain itu. Fa aslam, maka Abu Thalhah radhiyallahu anhu, yang asalnya masih menjadi orang kafir musyrik, masuk Islam. Ini namanya cinta dibawa berkah, atau cinta membawa berkah. Bagus itu judul sinetron. Cinta membawa berkah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada cerita menarik. Dari cerita ini kita dapat mengetahui tentang cerdasnya Ummu Sulaim, Sahlah binti Milhan, kemudian tetapnya hati Ummu Sulaim, tidak mudah gegabah, tidak mudah, dan ini patut dicontoh oleh saudari-saudari muslimah, tidak mudah gampangan bingung, ya, galau, resah, kemudian juga baiknya agama dan akhlak Ummu Sulaim, terutama kepada suaminya. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita yang menarik yang terjadi kepada Ummu Sulaim, yaitu ceritanya saya bacakan dari riwayat Imam Bukhari dulu. Ya, saya bacakan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ishtaka ibnu li Abi Thalhah, saudara seibunya. Kata Anas bin Malik, saudara seibu saya sakit. Anaknya siapa berarti? Anaknya Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah di sini apanya Anas bin Malik? Hah? Bapak tiri. Anaknya Abu Thalhah sakit, kata Anas bin Malik. Famata, lalu anaknya Abu Thalhah tersebut meninggal, sakit kemudian meninggal. Wa Abu Thalhah ta kharijun. Abu Thalhah pada waktu itu dalam keadaan di luar rumah. Falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mata, hayya'at syai'an wa nahathu fi janibil bait. Artinya, ketika istrinya Abu Thalhah melihat anaknya meninggal, istrinya Abu Thalhah siapa? Ummu Sulaim, ibunya sendiri, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Melihat anaknya meninggal, maka dimandikan anak tersebut, kemudian dikapani, kemudian dikubur di samping rumah. Falamma ja'a Abu Thalhah, ketika Abu Thalhah datang, qala kaifal ghulam. Abu Thalhah bertanya, bagaimanakah anakku? Maka qalat qad hada'at nafsuhu. Kata Ummu Sulaim, lihat tenangnya Ummu Sulaim, jiwanya sudah tenang. Benar, meninggal, jiwanya sudah tenang. Wa arju an yakuna qadistaraha, dan aku berharap dia sudah dapat beristirahat. Dia sudah dapat beristirahat. Kemudian wa dhanna Abu Thalhah annaha sadiqah. Abu Thalhah mengira bahwasanya dia benar, yaitu istrinya benar dalam perkataannya. Fabata, falamma asbaha irtasal, falamma arada an yakhruja a'lamathu annahu qad mata. Maka pada saat itu Abu Thalhah pun tidur malam. Dan ketika waktu pagi Abu Thalhah mandi, rupanya tadi malam mereka melakukan hubungan badan. Ketika ingin keluar rumah bekerja, Abu Thalhah diberitahukan oleh Ummu Sulaim bahwa anaknya meninggal. Fasallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima kana minhuma. Lalu disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberitahukan perkara yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan hadisnya, dalam riwayat lain, di antaranya riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Hibban, terdapat keterangan lebih indah, yaitu Abu Thalhah pada hari itu dalam keadaan berpuasa. Dia sedang bekerja dalam keadaan berpuasa. Ketika Ummu Sulaim melihat anaknya sudah meninggal, maka dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan. Ketika Abu Thalhah pulang sore hari, maka beliau minta untuk dihidangkan buka puasa. Ketika mau berbuka puasa, minta makan bersama anaknya, Thalhah. Minta makan bersama anaknya, mana anakku? Maka kata sang Ummu Sulaim, ibunya, qad hada'at nafsuhu. Jiwanya sudah tenang, sakitnya sudah membaik, mudah-mudahan dia bisa beristirahat. Lalu setelah sholat maghrib, kemudian setelah sholat isya, maka Ummu Sulaim berdandan layaknya sang istri ingin melayani suaminya. Lalu apa yang terjadi? Ketika Abu Thalhah sudah buka puasa, lahiriahnya sudah kenyang, kemudian melakukan hubungan badan dengan istrinya Ummu Sulaim, batinnya pun sudah kenyang, maka baru setelah itu Ummu Sulaim berkata kepada Abu Thalhah, wahai Abu Thalhah, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya seseorang memberikan pinjamannya kepada engkau, lalu orang tersebut mengambil kembali pinjamannya, apakah engkau akan marah? Maka kata Abu Thalhah, tidak. Karena dia meminjamkan kepadaku dan haknya untuk mengambil kembali. Maka Ummu Sulaim kemudian mengatakan, fa inna banaka kana 'ariyatan minallahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya anakmu adalah pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha qabadahu. Dan sesungguhnya Allah telah mengambilnya kembali. Lihat, pintarnya, cerdasnya Abu Thalhah, Ummu Sulaim, dan kokohnya perasaan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Cerdasnya dari mana? Yang pertama, dia sabar dengan kematian anaknya. Sabar, dimandikan sendiri, dikafani sendiri, kemudian disolatkan bersama Rasulullah SAW, baru dikuburkan di samping rumahnya. Sabar. Yang kedua, cerdasnya dan baiknya akhlak Ummu Sulaim, beliau tidak gegabah. Dikenyangkan dulu suaminya dari dua sisi, lahir dan batin, untuk bisa menerima kabar yang sedih. Yang ketiga, itu pun tatkala memberitahu, tidak langsung memberitahu, tapi dengan mukaddimah dulu, yaitu sesungguhnya istrimu, anakmu adalah pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya juga sesungguhnya kalau seandainya engkau dipinjami sesuatu oleh seseorang dan kemudian dia akan mengambil sesuatu tersebut, apakah engkau marah? Ini mukaddimah-mukaddimah dari Ummu Sulaim agar apa? Suaminya sabar. Makanya ketika diberitahu innallaha qabadahu, sesungguhnya Allah telah mencabut nyawanya, langsung Abu Thalhah bisa menerima. Apa yang dia lakukan? fastarja' wa hamidallah. Abu Talha mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Dengan mukaddimah-mukaddimah tadi, maka ini pelajaran menarik bagi seorang istri agar menjadi istri yang tidak mudah kalap dalam menghadapi urusan, yang senantiasa mendukung suaminya, menyokong suaminya agar juga tidak mudah resah. Sebagian istri kadang-kadang kalau dapat masalah, apalagi ketika dicurhati suaminya, makanya sebagian suami kadang-kadang malas curhat sama istrinya. Bukan dapat solusi, malah tambah dapat masalah. Tadi saya di kantor terlambat dimarahin, dapat surat peringatan pertama. Lalu bang gimana? Gaji kita bulan ini gimana? Nanti gimana? Bukan malah disetapkan sabarnya. Nah inilah pentingnya, terutama bagi yang belum menikah ya Mas Opan. Pentingnya mencari istri yang fadhfar bidzatid din taribat yada. Dahulukan yang punya agama, maka niscaya engkau akan beruntung. Bukan hanya sekedar cantik, yang pintar agama, dia akan mendorong kita karena kecantikan sudah sunnatullah fil kaun, hukum Allah di dalam dunia ini. Kecantikan 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun luntur, tapi kecantikan agama tidak akan pernah luntur. Semakin hari semakin terasa cantik istri kita dengan agamanya. Makanya tidak akan pernah beruntung orang yang hanya mendahulukan harta, keturunan, ataupun kecantikan. Tetapi dahulukanlah yang mempunyai agama. Ini cerita menarik tentang Ummu Sulaim radhiyallahu. Yang lebih luar biasa lagi, ketika itu mereka mendatangi Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Maka apa yang didapatkan dari Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah terjadi meninggal suami, meninggal anaknya tidak dibicarakan, tapi beliau malah mendoakan semoga Allah memberkahi untuk kalian berdua tatkala tadi malam kalian bergaul. Apa yang terjadi kata Anas bin Malik? Fahamalat bi'abdillah fawaladathu lailatan lailan wa karihat an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Sulaim hamil, benar doanya Rasulullah kabul. Ini termasuk dari buah kesabaran. Ummu Sulaim hamil. Kemudian apa yang terjadi? Maka melahirkan seorang yang bernama Abdullah bin Abi Talha. Kata Ummu Sulaim, aku tidak akan memberikan tahnik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itulah indahnya tentang cerita seorang Ummu Sulaim, yang wanita yang penyabar dan wanita yang kokoh senantiasa mendorong suaminya untuk sabar. Ibnul Mulaqin mengatakan, lam ara man arraha wafataha wa lam yadhkurha aidan al-Mizziyu fi tahdhibihi wa la man ittaba'ahu. Kata Ibnul Mulaqin, Ummu Sulaim ini belum diceritakan ada ahli sejarah yang menceritakan wafatnya kapan. Imam Al-Mizzi, seorang ahli sejarah dari agama Islam, dari ulama Islam, di dalam kitab Tahdhibnya juga tidak menceritakan kapan wafatnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang kedua, yaitu makna dari hadis ini. Nah, poin pertama tadi biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Poin kedua yaitu makna hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tentang wanita yang bermimpi basah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari wanita yang bermimpi basah artinya adalah wanita tatkala tidur bermimpi. Tatkala tidur apa? Bermimpi. Bermimpi melakukan hubungan badan. Ya. Jadi kalau seandainya dalam bahasa hadis ada kata-kata bermimpi kemudian junub, maka itu maksudnya adalah bermimpi melakukan hubungan badan yang menyebabkan keluarnya air mani. Yang menyebabkan keluarnya air mani. Jadi maksudnya wanita yang bermimpi basah bukan berarti bermimpi basah dia disiram orang dalam mimpinya. Enggak. Tetapi maksudnya bermimpi berhubungan badan kemudian keluar air mani. Tentang wanita yang bermimpi basah dalam tidurnya seperti laki-laki bermimpi. Laki-laki juga bermimpi. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita bisa bermimpi, laki-laki bisa bermimpi. Yaitu bermimpi basah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, idza ra'atil ma, iya apa? Iya wajib mandi." Ya, iya wajib mandi. Maksudnya kalau seandainya seorang perempuan bermimpi basah, bermimpi junub, kemudian maka wajib mandi baginya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-119. Muslim menambahkan. Muslim di sini siapa? Imam Muslim. Siapa namanya? Muslim bin An-Naisaburi akhirnya. Muslim bin Muslim Ibnul Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi. Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, yang memiliki kitab apa? Sahih Muslim. Nah, jadi Muslim di sini bukan Abu Muslim, bukan. Mana Abu Muslim enggak hadir. Ya, Muslim di sini juga bukan orang yang beragama Islam, bukan. Muslim di sini namanya Imam Muslim yang memiliki kitab Sahih Muslim. Ustaz, masa segitu aja dijelaskan? Iya, karena enggak semua orang paham. Ya, Muslim menambahkan. Maksudnya Imam Muslim menambahkan riwayat di dalam Sahih Muslimnya, lalu Ummu Sulaim, ganti itu. Ummu Salamah bukan Ummu Salamah, tetapi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, apakah hal itu bisa terjadi? Apa yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim ini kira-kira? Siapa yang tahu? Mohon ada yang jawab. Apakah hal itu bisa terjadi? Apa maksudnya? Mimpi. Apakah perempuan juga bisa bermimpi? Nah, itu dia. Apakah perempuan juga bisa bermimpi? Nah, ini menunjukkan bahwasanya mimpi di kalangan perempuan sedikit. Tapi kayaknya itu ya. Kayaknya. Saya juga enggak tahu. Ya, tanyain ibu-ibu di sana. Mimpi di kalangan perempuan sedikit. Kenapa? Karena Ummu Sulaim, beliau bertanya, "Hal yakunu hadza?" Apakah terjadi, bisa terjadi itu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, iya, iya bisa terjadi. Bahwasanya laki-laki bisa bermimpi, perempuan pun bisa bermimpi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan alasannya, bagaimana perempuan bisa bermimpi, sebagaimana laki-laki bisa bermimpi. Beliau mengatakan, bagaimana bisa adanya kemiripan seseorang dengan ayah atau ibunya. Maksudnya, hukum bermimpi, sebagaimana laki-laki bisa mendapatkan mimpi, perempuan pun juga bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan mimpi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya lanjutkan kepada poin selanjutnya, hadis ini, dua hadis ini ada ceritanya. Asal muasal ceritanya bagaimana? Saya bacakan secara lengkap riwayat Bukhari. Ja'at Ummu Sulaim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ini hadis menunjukkan bahwa boleh perempuan mendatangi ustadznya. Bukan saya ingin didatangi, bukan. Boleh perempuan mendatangi ustadznya, bertanya agama. Sebagaimana Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW. Asal tidak terhindar dari, asal terhindar dari fitnah. Ya, dari tuduhan macam-macam. Boleh. Bertanya langsung boleh. Sebagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran." Maksudnya dari ilmu. Artinya yang ingin saya tanyakan ini sesuatu yang dimalui untuk ditanyakan oleh terutama perempuan. Makanya beliau berikan muqaddimah, pendahuluan. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Makanya saya mau bertanya. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Apakah wanita kalau bermimpi dia wajib mandi? Maka keluarlah hadis yang mana? Hadis yang ke-118, yaitu taghtasil. Na'am idza ra'atil ma, iya kalau dia melihat junub, melihat air mani, maka wajib mandi. Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, awa tahtalimul mar'ah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perempuan bisa bermimpi? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taribat yadaka fabima yushbihuha waladuha." Artinya, semoga engkau beruntung wahai Ummu Sulaim. Bagaimana bisa seorang anak serupa dengan ibunya? Artinya begini. Apa hubungan sabda Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim kan bertanya, "Wahai Rasulullah, perempuan bisa junub?" Gitu ya. Perempuan bisa mandi bisa bermimpi basah, bisa keluar mani? Itu yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim. Maka jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naam." Iya, semoga engkau beruntung wahai Ummu Sulaim. Bagaimana seorang anak bisa serupa dengan ibunya? Hidungnya, alisnya, ya, rambutnya, atau bisa serupa dengan bapaknya? Artinya, sang bapak mengeluarkan mani, sel mani, sperma kalau dalam bahasa kedokterannya, sang ibu pun mengeluarkan air. Apa? Sel telur. Dari dua cairan ini, sperma dengan sel telur bertemu, kemudian berkembang biak, terjadi perkawinan. Makanya kadang-kadang seorang anak sesuai dengan wajah ibunya. Kenapa? Karena mungkin sel telurnya lebih menguasai dibandingkan spermanya. Seorang anak lebih condong kepada serupa dengan bapaknya. Kenapa? Karena sel spermanya lebih condong dibandingkan sel telurnya. Itu yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim mengatakan, masa seorang perempuan junub? Artinya, masa keluar mani juga? Iya, keluar mani. Makanya dijawab oleh Rasulullah SAW, bagaimana bisa tidak keluar mani kalau seandainya seorang anak bisa serupa dengan ibunya, seorang anak bisa serupa dengan bapaknya. Paham, Pak? Di sini? Nah, itu makna hadisnya. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat hadis yang ke-119, bagaimana bisa adanya kemiripan? Oh, apa hubungannya, Ustaz? Bertanya tentang junub dan tentang apa? Mimpi basah kok dikaitkan dengan kemiripan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada Ummu Sulaim, kepada kita semua, perempuan pun keluar apa? Maninya, yang disebut dalam bahasa kedokterannya sel telurnya, sebagaimana laki-laki keluar spermanya, maninya. Kalau tidak keluar, maka bagaimana seorang anak bisa serupa dengan ibunya? Seorang anak bisa serupa dengan bapaknya? Karena kemiripan tadi. Makanya kalau ada anak bapaknya rambutnya lurus, ibunya rambutnya lurus, yang keluar anaknya kribo, Ini patut ditanyakan. Patut ditanyakan, bukan dicurigai ya, hati-hati. Nanti malah nanti malam bertengkar. Pian dapat dari mana anak nih? Kadang-kadang juga ada ada pembicaraan ya, bercanda di antara keluarga. Misalkan ada anak tiga. Yang nomor terakhir ini kok tidak sama dengan bapak ibunya? Tidak sama juga dengan saudara perdua ketiga. Maka kadang-kadang diejek, ikam nih dapat diilung tau kada? Mungkin bapak-bapak tidak tahu ilung ya. Ilung itu tanaman yang enceng gondok. Jadi dia anaknya itu dapatnya di situ, bukan keluar dari rahim ibunya gitu. Karena jauh sekali, tidak ada kesamaan sama sekali. Ya. Tetapi saya katakan patut ditanyakan bukan berarti mencurigai, bukan. Tetapi mungkin ada kakek neneknya. Ya. Saya tanya, saya pernah nanya kepada mama rahimahullah. Adakah yang semisal dengan saya kulitnya? Kata mama, ada. Yaitu kakek buyut kamu yang semisal dia. Dan beliau juga termasuk orang yang suka berdakwah waktu itu di daerah Sungai Mesa. Jadi ada genetik yang seperti ini kulitnya. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak menular kepada langsung kepada keturunan. Yang jelas, ya, kalau ada anak ribu, bapak ibunya lurus, itu patut ditanyakan. Bapak ibunya putih, anaknya seperti orang Sudan. Ini patut ditanyakan. Ya, Sudan bukan Sungai Danau, bukan negara Sudan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, riwayat tadi sengaja saya bacakan karena terdapat pelajaran menarik. Jadi, riwayat tadi ceritanya seperti itu. Ada lagi tambahan riwayat saya bacakan. Hadis riwayat Muslim. Ini pentingnya ya, kalau mempelajari hadis itu kumpulkan berbagai macam riwayat agar terang benderang. Oh, azan ya. Oh ya, kenapa enggak diingatkan? Nah, silakan. Azan. Ya. Kita lanjutkan. Saya mau bacakan tadi riwayat tambahan, lihat sebelum saya jelaskan apa yang saya tulis, riwayat tambahan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Anas bin Malik bercerita bahwa Ummu Sulaim haddatsat annaha sa'alat Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul. Ummu Sulaim meriwayatkan bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan yang bermimpi basah sebagaimana laki-laki bermimpi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza ra'at dzalikal mar'atu faltaghtasil." Artinya, jika wanita itu melihat hal itu yaitu basah maninya, maka wajib mandi. Faqalat Ummu Sulaim, wastahyaitu min dzalik. Qalat, wa hal yakunu hadza? Maka Ummu Sulaim berkata, dan kata Anas bin kata beliau, aku malu untuk bertanya ini. Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga keluar air mani? Malu beliau bertanya ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Perempuan juga bisa basah. Bisa keluar air mani." Famin aina yakunu syabah? Bagaimana bisa terjadi kemiripan kalau seandainya tidak keluar air mani? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan penjelasan tambahan. Innama ar-rajuli ghalidhun abyad. Sperma, air mani laki-laki itu adalah, mohon maaf ini, ghalidh, kental dan berwarna putih. Kental berwarna putih. Wa ma'ul mar'ah raqiqun asfar. Dan air mani perempuan, sel telurnya raqiq, yaitu encer, asfar, yaitu kekuning-kuningan. Itu bedanya. Kemudian ada lagi penambahan keterangan, famin ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu syabah. Maka di antara keduanya, siapa yang lebih tinggi atau lebih dahulu, maka itulah kemiripan yang terjadi. Jadi kalau seorang anak kemiripan dengan bapaknya, kenapa? Karena mungkin sel spermanya lebih dahulu atau lebih tinggi, lebih kuat. Ya. Kalau dia mirip dengan ibunya, maka sel telurnya lebih tinggi atau lebih kuat. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi di 100 yang di hadis yang ke-119 disebutkan Ummu Salamah. Saya juga hampir heran, enggak mungkin penerjemah salah. Ya, tidak mungkin penerjemah salah. Tapi kalau kita lihat buku aslinya memang Ummu Sulaim. Cuma ada keterangan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah tentang apakah wanita kalau bermimpi, tentang apakah wanita juga bermimpi sebagaimana laki-laki bermimpi. Yang bertanya siapa? Ummu Sulaim dalam riwayat ini. Nah, setelah dijawab oleh Rasulullah, "Na'am." Iya, wanita juga bermimpi basah kalau dia melihat maninya. Maka pada saat itu hadir Ummu Salamah. Jadi di situ ada dua wanita. Hadir Ummu Salamah mengingkari tadi. Caranya beliau bagaimana? Ummu Salamah bertanya, kok bisa wanita mimpi basah juga? Nah, itu pertanyaannya berasal dari siapa? Ummu Salamah. Jadi bapak ibu saudara saudari, tetap itu keliru. Ummu Sulaim tetap yang benar. Karena aslinya adalah Ummu Sulaim. Cuma ceritanya memang ada siapa? Ummu Sulaim dengan Ummu Salamah. Ummu Sulaim ini wanita biasa, sahabat Rasulullah. Ummu Salamah siapa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Ummu Salamah? Hindun binti Umayyah. Taib. Kalau Ummu Habibah, siapa namanya? Kemarin saya kajian di Kebumen, saya gertak-gertak jamaah sana. Saya bilang, kenapa kok tidak tahu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penaklukan kota Mekah tidak tahu kapan. Nah, ini juga bagi PR bagi kita di Banjarmasin yang mengaku cinta Rasul, tentunya dia tahu sejarah Rasul. Dan sejarah Rasul tidak lebih dari buku mungkin setebal ini saja. Masa kita tidak bisa menghatamkannya? Sedangkan baca status setiap hari, nonton berita setiap hari, ya coba belajar sejarah Rasul, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta kok tidak tahu sejarah orang yang dicintai. Siapa nama Ummu Habibah? Ummu Habibah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? PR, cari ya, Ummu Habibah. Jadi ceritanya begitu. Tapi yang memang di dalam riwayat buku terjemahan kita itu keliru. Yang benar adalah Ummu Sulaim. Cuma riwayat yang terjadi, Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, dihadiri waktu itu oleh siapa? Ummu Salamah. Ya, begitu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang tidak malu menuntut ilmu agama. Ya, yang tidak malu untuk menuntut ilmu agama. Maka perempuan juga seperti itu semestinya. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para perempuan memiliki waktu khusus untuk menuntut ilmu agama yang ditentukan oleh Rasulullah, dan mereka bersepakat dengan Rasulullah pada hari itu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di Banjarmasin itu terjadi di kalangan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu adab yang bagus yang perlu dicontoh oleh penuntut ilmu dari Ummu Sulaim. Adab yang bagus yang perlu dicontoh dari penuntut ilmu yaitu Ummu Sulaim. Apa adabnya? Sebelum bertanya, pakai mukaddimah dulu. Ya, sebelum bertanya dijelaskan dulu tentang apa yang ingin ditanyakan. Ini saya sering menegur beberapa orang yang nelfon langsung ke saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya bilang, Ustadz, apa hukumnya gini-gini? Saya bilang, ya akhi, antum siapa? Dari mana? Oh ya, afwan Ustadz, saya si Fulan dari sini. Kenalkan dulu. Ya, terutama yang mungkin nomornya baru tidak pernah ada di telepon kita. Ya. Beradab kepada tatkala kita mencari ilmu. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bukan sifat yang tercela seorang perempuan bertanya tentang agama. Bukan sifat yang tercela seorang perempuan bertanya tentang agama kepada ahlinya. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim, ni'man nisa nisaul ansar lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Sifat malu mereka tidak menahan mereka untuk belajar ilmu agama. Makanya saya katakan, bukan sifat tercela dari seorang perempuan bertanya tentang agama kepada ahlinya. Langsung tidak mengapa. Cuma harus dijauhi fitnah-fitnah. Ya. Ini kadang-kadang di zaman yang serba canggih, yang sangat mudah seorang berhubungan dengan orang lain di zaman sekarang, terjadi fitnah. Tuduhan seorang perempuan terlalu sering bertanya dua-duaan dengan ustadznya laki-laki. Kadang-kadang bisa lebih asyik ngobrol lewat handphone dengan ustadznya dibandingkan ngobrol dengan suaminya. Ya, sampai sang suami cemburu. Kata sang suami, ini kejadian nyata. Saya Ustadz 10 tahun nikah sama dia, gak pernah dia belikan gamis untuk saya. Ini baru kenal dengan Ustadznya lewat WA 1 tahun, langsung istri saya belikan gamis. Alasannya macam-macam. Ngobrol di WhatsApp luar biasa, begitu begitu indah romantisnya mereka. Saya ada di grup itu, saya gimana Ustadz perasaan saya? Ini rintihan para suami ibu-ibu. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita membuat fitnah di antara pasangan, dengan pasangan kita. Yang berbau seperti itu jauhi sebelum syaitan mengganggu kita. Jawab sang ustadz, jawab seperlunya. Yang ibu yang bertanya juga bertanya seperlunya. boleh bertanya, tidak mengapa, ya, tetapi jangan sampai menimbulkan fitnah, ya, jangan sampai menimbulkan fitnah. Saya ada akun di sebuah media sosial, menerima kadang-kadang beberapa perempuan yang ingin berteman di media sosial tersebut, tapi kadang-kadang memperlihatkan foto, memperlihatkan ini, semuanya saya ancam. Siapa saja yang memperlihatkan foto, saya delete, saya hapus dari pertemanan. Harus tegas. Kalau enggak, ya, nanti akan ada cinta-cinta terlarang. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis sangat suka yang seperti itu. Karena memang target operasi syaitan itu membuat manusia memiliki cinta yang haram dan meninggalkan cinta yang halal. Itu target iblis dalam hadis riwayat Muslim. Ya, hati-hati. Maka sang ustaz juga jangan terlalu pede dengan imannya. Ya, harus dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, jadi seperti yang saya ucapkan tadi bahwa tidak tercela seorang perempuan bertanya perihal agama kepada ahlinya meskipun itu laki-laki. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah salah satu penyebab mandi adalah air mani. Salah satu penyebab mandi adalah air mani. Dan kalau kita perhatikan penyebab-penyebab mandi, saya akan sebutkan secara agak lengkap. Penyebab-penyebab mandi yang pertama yaitu keluarnya air mani. Ya, penyebab-penyebab wajibnya mandi, keluarnya air mani. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua yaitu masuk dalam agama Islam. Yang ketiga yaitu kematian seorang muslim. Yang keempat yaitu bertemunya dua kemaluan. Yang kelima, bersih dari haid. Yang keenam, bersih dari nifas. Ini penyebab-penyebab wajibnya mandi. Penyebab-penyebab wajibnya mandi. Keluar mani, kemudian masuk Islam, kemudian matinya seorang muslim. Tetapi kematian seorang muslim ini ada pengecualian, yaitu selain orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak dimandikan. Dikafani seperti itu dengan pakaiannya dan dikuburkan langsung. Karena nanti dia akan yub'atsu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, keluar darahnya. Ad-dammu launud dam warrihu rihul misk. Darahnya memang warna darah, tetapi yang keluar adalah minyak wangi misik. Jadi kematian seorang muslim wajib mandi selain yang mati dalam peperangan syahid. Yang keempat, bertemunya dua kemaluan. Yang kelima, suci dari haid. Yang keenam, suci dari nifas. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah perempuan pun keluar air mani. Perempuan pun keluar air mani. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah keadaan-keadaan orang yang mimpi. keadaan-keadaan orang yang mimpi. Yang pertama, dia ingat dia mimpi dan dia melihat mani, maka ini wajib mandi. Dia ingat tadi malam dia mimpi, bergaul, bersetubuh, berjima, dan dia pagi harinya pun melihat bekas air mani, maka ini wajib mandi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Keadaan yang kedua, yaitu dia ingat, dia mimpi. Mimpinya mimpi basah, tapi pas bangun dia tidak melihat air mani. Ya, pas bangun dia tidak melihat air mani. Maka wallahu alam, dia tidak wajib mandi. Meskipun mimpinya mimpi basah. Meskipun mimpinya mimpi basah, tidak wajib mandi. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran adalah keluarnya mani atau tidak. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, melihat adanya air mani, tapi tidak ingat dia mimpi. Jadi pas dia bangun tidur, basah nih. Tapi kayaknya dia gak ingat mandi, mimpi. Kayaknya tadi malam saya gak mimpi. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun wajib mandi. Kenapa? Karena hadis yang pertama yang kita baca, al-ma' minal ma'. Ya. Mandi gara-gara melihat air apa? Air mani. Mandi gara-gara melihat air mani. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi itu keadaan, tiga keadaan orang yang mimpi. Ada keadaan lain? Yang ingin menambahkan keadaan lain? Enggak ada. Seperti itulah tiga keadaan, tidak lepas dari tiga itu. Orang yang mimpi dengan basah, tidak lepas dari itu. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, jika seseorang dalam keadaan jaga, tidak tidur, lalu keluar air mani, maka wajib mandi. Meskipun keluarnya tanpa syahwat atau tidak meningkat syahwatnya, maka tetap wajib mandi. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i, salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad. Adapun pendapat mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, berarti jumhur, bahwa tidak wajib mandi jika tidak terasa syahwatnya. Tidak wajib mandi jika tidak terasa syahwatnya. Saya ulangi, ini hukum pelajaran yang keberapa itu? Yang ketujuh. Yaitu menurut mazhab Syafi'i, bahwa jika keluar air mani maka wajib mandi meskipun tanpa syahwat. Keluar air mani maka wajib mandi meskipun tanpa syahwat. Adapun mazhab jumhur, Hanafi, Hambali, Maliki, mengatakan tidak wajib mandi kecuali apa? Dengan syahwat. Dan biasanya dengan syahwat itu, mohon maaf, keluarnya dengan mencar atau muncrat dengan syahwat. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur. Dalilnya apa? Yaitu dalil dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah lelaki yang suka keluar madzi. Keluar cairan dari kemaluanku. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, lalu aku bertanya apa hukumnya lelaki yang seperti ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza khadhafatil ma'u faghtasala min al-janabah wa illam takun kharifan fala taghtasil. Artinya, jika air yang keluar itu muncrat, maka mandilah. Jika tidak muncrat, maka jangan mandi. Di dalam riwayat yang lain, idza fadhahatil ma'u faghtasil. Jika airnya keluar dengan muncrat, maka mandilah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dalil yang dipakai oleh madhab jumhur yaitu khuliqa mimma'in dafiq. Artinya apa? Manusia diciptakan dari air yang muncrat. Air yang muncrat. Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah wajib mandi apabila keluar air mani dengan syahwat yang menyebabkan muncrat. Ada ustaz, ada enggak ustaz orang keluar air mani tanpa syahwat? Ada? Ada enggak? Ada. Caranya bagaimana? Misalkan orang ini mikir pikiran kotor yang berkaitan dengan syahwat. Kemudian dia terangsang, tapi pada saat itu tidak keluar. Nanti setelah beberapa lama tidak terangsang lagi baru keluar. Yang keluar bukan mani tetapi mani. Nah, di sini permasalahannya. Di sini yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah orang ini wajib mandi atau tidak? Tadi menurut jumhur bagaimana? Wajib. Yang seperti ini bagaimana? Tidak wajib mandi. Karena yang wajib mandi adalah yang keluar air mani dengan syahwat. Wallahu alam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dalil anak pasti serupa dengan bapak atau ibunya. Anak pasti serupa dengan bapak atau ibunya. Saya jadi ingat bapak saya. Pas saya undang ke Damam, ke Arab Saudi, kata beliau, wah banyak kemenakan di sini. Kenapa? Wajah beliau itu seperti wajah orang-orang India Bangladesh. Yang lucu subhanallah, beliau pernah di Mekah oleh orang Indonesia diajak foto, kiranya itu orang Bangladesh. Dan Sidin berdiam aja juga. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Sidin keredak lah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, cukup kiranya. Atau kita lanjutkan? Lanjut enggak? Lanjut sedikit ya, satu hadis dulu ya. Kita lanjut ya. Baik. Kita lanjut para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-120. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min 40 min al-janabati wa yawm al-jum'ati wa min al-hijamati wa min ghuslil mayyiti. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, boleh anha, boleh anhuma. Kalau anha, Allah meridai beliau saja. Kalau anhuma, Allah meridai keduanya, yaitu Aisyah dan binti siapa? Abu Bakar. Dua-duanya sahabat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi karena empat hal. mandi karena empat hal. Karena junub, karena hari Jumat untuk sholat Jumat, karena berbekam, dan setelah memandikan mayit. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini seperti biasa, biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Aisyah radhiyallahu anha. Dan sudah sering kita lewati tentang Aisyah radhiyallahu anha. Tentang Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita lewat saja. Kita langsung kepada poin kedua, makna hadis. Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Kata-kata mandi di sini adalah mandi apa? Mandi besar, mandi yang mengangkat hadas besar. Mandi yang mengangkat hadas besar. Ya, bukan sekedar mandi. Mandi karena empat hal. Yang pertama karena junub. Yang kedua karena sholat Jumat, untuk mengerjakan sholat Jumat. Yang ketiga karena berbekam, berhijamah. Yang keempat karena memandikan mayat. Ya, karena memandikan mayat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mafhum, ya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW mandi dikarenakan empat perkara ini. Mandi karena junub, itu sudah jelas. Mandi karena ingin sholat Jumat. Para ulama menjelaskan salah satu hikmah kenapa sebelum sholat Jumat sangat dianjurkan mandi. Salah satu sebabnya adalah karena berkumpul dengan orang banyak, sehingga badan yang tidak nyaman baunya hilang. Karena kita mau berkumpul dengan orang banyak. Makanya tatkala sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu pun dianjurkan untuk apa? Untuk mandi. Karena berkumpul dengan orang banyak. Jadi catatan di situ, mandi karena hari Jumat, ya, garis bawahi, karena berkumpul dengan orang banyak. Dianjurkan mandi karena hari Jumat, salah satu penyebabnya adalah karena berkumpul dengan orang banyak. Kemudian karena berbekam, ini salah satu mandi yang dianjurkan, ya, karena berbekam. Kemudian karena memandikan mayat. Karena memandikan mayat. Salah satu hikmah, kenapa setelah memandikan mayat, orang yang memandikan mayat itu dianjurkan untuk mandi? Karena mungkin tatkala memandikan mayat, ada kotoran-kotoran yang keluar dari si mayat tersebut. Atau sebabnya adalah ta'abbudi. Apa arti ta'abbudi? Itu murni ibadah. Murni ibadah. Jadi orang kenapa sebelum sholat wudu? Gak ada sebabnya. Karena murni ibadah. Padahal badannya sangat bersih, lepas dari kotoran. Tapi dia belum berwudu, maka tidak sah sholatnya kalau tidak berwudu. Berarti orang sholat, orang berwudu sebelum sholat, ini sebabnya apa? Hikmahnya apa? Murni ibadah. Ta'abbudi namanya. Nah, begitu pula begini. Memandikan mayat, mandi setelah memandikan mayat. Salah satu penyebabnya dikatakan oleh para ulama yaitu karena takut terciprat najis kotoran yang keluar dari si mayat. Ada sebab yang lain yaitu ta'abudi, perkara ta'abudi. Memang anjurannya seperti itu, ya sudah. Memang syariatnya seperti itu, ya sudah. Bahwa yang memandikan mayat dianjurkan untuk mandi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin ketiga, derajat hadis ini. Derajat hadis ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini lemah. Dan yang melemahkan hadis ini satu, Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, Ali bin Madini. Imam Ahmad, Ali ibnul Madini. Kemudian yang ketiga Ibnu Al-Munziri. Yang keempat Ibnu Abdul Bar. Semuanya mengatakan bahwasanya hadisnya lemah. Kemudian yang selanjutnya juga Imam Baihaqi. mengatakan bahwasanya hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya itu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan tentang hal-hal yang menganjurkan untuk mandi. Hal-hal yang menganjurkan untuk mandi. Dan saya akan menyebutkan hal-hal yang menganjurkan untuk mandi. Sekitar ada 11, ada 12 hal yang menganjurkan untuk mandi. Yang pertama, mandi hari Jumat sebelum sholat Jumat. Yang kedua, mandi sebelum berihram. Ini semua adalah mandi-mandi yang dianjurkan. Dan semuanya ada dalilnya. Ya. Yang ketiga, mandi tatkala memasuki kota Mekah. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sebelum memasuki kota Mekah, beliau mandi. Atau tatkala masuki kota Mekah, beliau mandi. Makanya, orang kalau menunaikan ibadah umroh, misalkan dari Madinah, dia sampai ke hotel di Mekah. Maka sebelum dia tawaf, sebelum dia sa'i, mendingan dia mandi. Ya, mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, mandi setiap selesai jima. Bersetubuh. Mandi setiap selesai bersetubuh. Apa maksudnya? Tentunya kita kalau bersetubuh, kemudian setelah itu ingin sholat, tentunya kita wajib mandi. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah, misalkan seseorang di dalam satu malam 3 ronde. Yang belum nikah harus paham. 3 ronde. Kemudian setelah itu, setiap habis selesai berjima, maka dia mandi. Nanti dia berjima lagi, mandi lagi. Berjima lagi, mandi lagi. Itu maksudnya. Ini yang keempat. Dianjurkan mandi untuk setiap selesai berjima. Kemudian, yang kelima, yaitu mandi setelah memandikan mayat. Mandi setelah memandikan mayat. Kemudian yang kedua, yang keenam, mandi setelah memandikan setelah menguburkan orang musyrik. Mandi setelah menguburkan orang musyrik. Dan ini semua ada dalilnya. Dan kita tidak cukup untuk menyebutkan dalilnya satu-satu. Yang ketujuh, mandi bagi wanita yang istihadhah di setiap sholatnya. Oh, ini kasihan ya. Mudah-mudahan wanita yang seperti ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wanita yang istihadhah, wanita yang keluar air maninya, darahnya, tetapi bukan darah haid, bukan juga darah nifas, tetapi darah istihadhah, maka dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan untuk mandi setiap sholat. Makanya di sana ada yang disebut dengan jama' suri. Apa itu jama' suri? Yaitu wanita istihadhah mengerjakan sholat zuhur di akhir waktu. Kemudian setelah itu mengerjakan sholat asar. Nah, sebelum mandi, sebelum mengerjakan dua sholat ini digabung, dia mandi dulu. Berarti nanti dia mandinya sekali saja untuk dua kali sholat. Nah, begitu. Ini wanita yang istihadhah. Di zaman Rasulullah banyak wanita-wanita yang istihadhah. Keluar air, keluar darah dari kemaluannya. Tapi bukan haid, bukan nifas. Dan ini ujian bagi perempuan tersebut. Ini namanya mandi suri. Kalau ada mati suri, ini namanya mandi suri. Mandi suri itu artinya mandi yang mengumpulkan dua sholat. Ya, zuhur dikerjakan di akhir waktu, asar dikerjakan di awal waktu. Dikerjakan, sebelum mengerjakan dua hal ini, dianjurkan untuk mandi. Begitu juga maghrib. Maghrib dikerjakan di akhir waktu, kemudian isya dikerjakan di awal waktu. Sebelumnya mandi sekali. Ini pun hanya sebatas anjuran. Ya, hanya sebatas anjuran. Kemudian yang kedelapan, mandi karena sadar dari pingsan. Ini anjuran. Mandi karena sadar dari pingsan. Yang kesembilan, mandi habis berbekam. Yang kesepuluh, mandi setelah masuk Islam. Yang kesebelas, mandi mengerjakan sholat Id, baik itu Idul Adha atau Idul Fitr. Yang ke-12, mandi pada hari Arafah. Mandi pada hari Arafah bagi yang menunaikan ibadah haji. Itu 12 mandi-mandi yang disunnahkan dalam agama Islam. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini, ya, tentang mandi. Yang jelas hadis yang barusan kita baca tadi adalah hadis yang lemah, tetapi hukum-hukum yang menunjukkan bahwa ada mandi-mandi sunnah memang ada dalil-dalilnya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis yang ke-121 begitu juga. Ya, hadisnya sahih yang menunjukkan bahwa orang masuk Islam dianjurkan untuk mandi. Orang masuk Islam dianjurkan untuk mandi. Taib. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan atau meminta kejelasan yang lain. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barak. Ulun masih bingung nih Ustaz. Seringkali kita belajar dari hadis-hadis lemah. Karena biasanya kita kan belajar dari hadis-hadis yang sahih. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan hadis lemah di dalam kitabnya. Pertama, beliau tidak salah. Atau beliau kita tidak anggap keliru, atau kita tidak anggap menyebarkan hadis lemah, tidak. Tetapi beliau menyebutkan hadis tersebut sebagai bentuk bahwa ada hukum dalam hadis itu. Tujuan beliau menyebutkan hadis tersebut adalah bukan untuk menyebarkan hadis lemah, atau bukan agar kaum muslim belajar hadis lemah, tidak. Tetapi bahwa ada hukum yang berkaitan dengan hadis tersebut. Makanya saya katakan tadi, hadisnya lemah tetapi maknanya sahih. Makanya kita sebutkan bahwa mandi-mandi sunnah dengan hadis-hadis yang sahih banyak. Ada sekitar 12 mandi sunnah dan itu semua ditopang dengan hadis-hadis yang sahih. Adapun penulis menyebutkan hadis lemah, pertama beliau tidak keliru karena beliau tidak mewajibkan dalam kitab Bulughul Maram beliau harus hadis sahih, tidak. Yang kedua, beliau ingin memberikan ringkasan bahwa di sana ada mandi-mandi sunnah. Dan kebetulan hadis yang mengumpulkan ringkasan tersebut hadisnya lemah. Tetapi kalau dirinci dengan hadis-hadis yang lain, maka terdapat kesahihan. Wallahu a'lam. Jadi bukan berarti kita belajar Bulughul Maram itu belajar hadis lemah, tidak. Cuma apa yang disebutkan oleh penulis adalah hadis yang lemah karena satu dan lain tujuan. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fikum barak. Sering terjadi di masyarakat Ustaz, kalau pada saat hamil itu perempuan-perempuan yang sering menyakiti-menyakiti hewan tuh pada saat melahirkan tuh akan berbentuk kayak yang dia sakit itu. Adakah ada hubungannya dengan hadis-hadis yang apakah ada hubungannya dengan hadis-hadis Ustaz? Apakah ada hadisnya yang menghubungkan apakah dengan ada dalilnya? Iya, apakah ada dalilnya yang menghubungkan dengan kejadian-kejadian tersebut Ustaz? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, dan ini berkaitan dengan akidah. Maka jawabannya, selama ini saya tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan bahwa apabila seorang wanita hamil melakukan sesuatu, maka anak yang lahir tersebut akan seperti yang dia lakukan tersebut. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, misalkan wanita hamil, tatkala dia hamil, dia sukanya main panah. Hamil-hamil main panah. Maka nanti mungkin laki-laki, ya, atau wanita hamil sukanya berdandan, maka mungkin keluar perempuan. Itu semua hanya sugesti, karena berkaitan dengan hal gaib. Tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah standar. Apalagi tadi yang ditanyakan, kalau wanita hamil menyakiti kucing, menyakiti semut, maka anaknya akan seperti semut, halus. Enggak, belum ada dalilnya. Maka semua yang gaib tidak bisa kita bicara kecuali dengan dalil. Dan saya belum dapati dalilnya akan hal itu. Wallahu a'lam. Berarti itu hanya sebatas sugesti, perasaan, dan bisa masuk kepada mengaku mengetahui akan hal gaib atau tatoyur. Dan ini tercela. Tatoyur itu adalah adat kebiasaan Arab wanita, Arab jahiliyah. Jadi kalau mereka punya hajat, mereka ganggu burung. Burung itu kan ada di pohon bikin sarang. Ya. Mereka punya hajat, digoyang pohonnya. Orang lagi asik-asik guring, digoyang pohonnya. Maka burungnya kalau ke kanan jadi hajatnya. Kalau ke kiri tidak jadi hajatnya. Yang bingung kalau ke tengah. Ya, ulang lagi, goyang lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai bentuk tatayur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." Merasa bernasib sial karena melihat sesuatu, karena mendengar sesuatu, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Kenapa dianggap kesyirikan? Karena akhirnya dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu memberikan manfaat mudarat ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kesyirikan. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari BBM dari Ummu Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf, apabila laki-laki ada mazi, apakah wanita juga ada? Bagaimana kalau wanita hanya sekedar terangsang, tidak sampai orgasme, sampai ada lendir yang keluar, misalnya berciuman dengan suami, apakah juga wajib mandi junub? Ya. Untuk pertanyaan pertama saya tidak tahu. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Aku lelaki yang sering keluar madzi. Madzi itu adalah cairan bening yang biasa keluar karena mulai terangsang syahwat. Biasanya timbul karena pikiran-pikiran yang berkaitan dengan syahwat. Ya. Pikiran-pikiran yang berkaitan dengan syahwat. Tapi dia bukan mani, karena mani adalah air yang keluar dengan muncrat. Nah, apakah perempuan keluar mazi? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang kedua, yaitu kalau seandainya seorang perempuan terangsang, kemudian dia tidak keluar air mani, tapi keluar lendir, maka wallahu a'lam itu bukan mani. Karena mani keluar dengan syahwat, sebagian pendapat jumhur tadi. Lalu yang lendir tadi keluar apa? Apakah disebut mazi? Allahu a'lam. Yang jelas semua yang keluar dari kemaluan laki-laki ataupun perempuan wajib dibersihkan. Dan selain mani tidak wajib mandi. Itu saja. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah mandi wajib boleh dilakukan tanpa alasan, seumpama bangun tidur terus mandi wajib, karena dari sebab satunya kan dari taharah bisa sekalian berwudu kan. Nah, itu apakah boleh dilakukan setiap hari, jadi ya, sekalian berwudu? Wallahu alam, boleh. Berdasarkan keumuman ayat, innal fihi rijalun yuhibbuna an yatathaharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Masjid Quba terdapat orang-orang yang suka bersuci, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Seperti itu. Boleh. Ya, asalkan hal itu tidak memberatkan. Dan jangan dijadikan sebagai sebuah kelaziman yang terus-menerus. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup? Ya, kiranya cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.